هذه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على الأمين قرية المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. Kita telah selesai dari bab yang ke-13 yaitu bab termasuk kesyirikan al-isti'adatu bi ghairillah, meminta perlindungan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, ini telah kita bahas ikhwah sekalian. Nah, sebelum kita masuk pada bab berikutnya, kami persilakan kepada ikhwah yang menghafal, falyatafaddal. Qira. Insyaallah. ونحن خلفاء ويموتون بها أسلحتهم بسدرة قال المؤلف رحمه الله تعالى باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره باب termasuk kesyirikan, termasuk syirik. Apa itu? Beristighosah kepada selain Allah atau berdoa kepada selainnya. Jadi termasuk syirik, kata penulis, beristighosah kepada selain Allah atau berdoa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwanul Muslimin azzakumullah, apa yang dimaksud istighosah? Istighosah, kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, yaitu talabul ghauzi. Istighatha itu adalah talabul ghauz, meminta al-ghauz. Al-ghauz itu adalah asyiddah wal-halab. Ya, jadi meminta supaya diselamatkan dari keadaan yang sangat genting dan keadaan yang bisa membinasakan atau bahayalah, bahaya yang bisa mematikan atau bisa membahayakan, itu namanya istighatsah, meminta supaya diselamatkan dari bahaya yang sangat luar biasa dan mematikan, itu namanya istighatsah. Kemudian kata Asy-Syaikh, wala takunu illa fi waqti syiddah. Dan istighatsah ini tidaklah terjadi kecuali pada waktu yang sangat genting. Ya, pada saat kondisi sangat genting, berbahaya, butuh untuk segera diselamatkan, maka itu namanya istighatsah. Minta supaya diselamatkan dari keadaan yang sangat berbahaya, kondisi yang sangat genting, itu namanya istighatsah. Paham ya? Seperti misalnya kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika terjadi perang Badar. Ketika terjadi perang Badar, di mana jumlah pasukan kaum muslimin hanyalah 300, sementara pasukan kufar Quraisy lebih dari 1000. Tidak berbanding, tidak seimbang kekuatan. Maka disitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat keadaan sangat genting. Sebab ya, kondisi kekuatan tidak berimbang. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun masuk ke dalam khaimah dan mengangkat tangannya tinggi-tinggi berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam doanya, Allahumma anjizni ma wa'adtani. Ya Allah, penuhilah, laksanakanlah apa yang kamu janjikan kepadaku. Penuhilah ya Allah apa yang telah kamu janjikan kepadaku ya Allah. Allahumma in tuhlik hadhihi al-isabah. Ya Allah, kalau engkau membinasakan isabah, pasukan ini, pasukan kaum muslimin yang jumlahnya 300 ini, kalau engkau hancurkan mereka, kalau engkau binasakan mereka ya Allah, lam tu'bad fil ard, maka engkau tidak akan diibadahi lagi di dunia. Kalau engkau hancurkan mereka, siapa yang akan beribadah kepadamu kalau bukan mereka? Kalau kita mengharapkan mereka orang kufar Quraisy, sangat jauh mereka. Maka ya Allah, kalau engkau binasakan mereka, al-isabah, kumpulan pasukan ini, maka engkau tidak akan diibadahi lagi di atas dunia ini. Maka Nabi terus memohon, berdoa dan mengulang-ulang doa ini sampai-sampai ya ridahnya Rasulullah, selendangnya Rasulullah jatuh, sakit tingginya sampai jatuh. Terus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohon dan akhirnya turunlah pertolongan Allah. Turunlah pertolongan Allah dan Allah menangkan mereka. Allah menangkan pasukan kaum muslimin yang jumlahnya 300 melawan 1000 lebih dengan menurunkan bala tentara dari langit berupa para malaikat. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, "Id tastaghitsuna rabbakum." Dan ingatlah kata Allah, ketika engkau wahai Muhammad beristighatsah. Nah, ini yang dimaksud istighatsah. Ingatlah wahai Muhammad, ketika engkau tastaghitsuna beristighatsah rabbakum kepada Tuhan. Fastajabalakum, kemudian Allah menerima permintaan. Allah mengabulkan permintaanmu. Anni mumiddukum bi alfin minal malaika. Maka kami menurunkan kepadamu dari langit 1000 malaikat. 1000 malaikat. Ikhwani fillah azzakumullah, itulah istighatsah ya. Dan istighatsah itu dia terjadi pada saat kondisi dalam keadaan genting, darurat. Itu namanya istighatsah. Kalau doa disebutkan di sini doa, berdoa. Kalau doa itu lebih umum daripada istighatsah. Kalau doa itu kata Syekh Shalih Al-Fauzan, "Wa amma ad-du'a fa huwa 'ammun." Adapun doa dia lebih umum. Fi waqti syiddati wa fi ghairiha. Baik ketika dalam keadaan bahaya, dalam keadaan genting, atau bukan dalam keadaan bahaya, itu doa. Paham ya? Ya. Jadi doa itu umum. Ya, baik ketika dalam keadaan susah, bahaya, genting atau tidak. Tapi kalau untuk istighatsah, dia tidak terjadi kecuali pada saat bahaya. Itu namanya istighatsah. Ya. Jadi ada persamaan antara istighatsah dengan doa. Ada persamaannya. Apa persamaannya? Sama-sama meminta. Persamaannya apa? Sama-sama meminta kepada Allah. Perbedaannya apa? Perbedaannya apa? Kalau istighatsah, dia meminta ketika kondisinya apa? Bahaya, darurat. Kalau doa, dia umum, meminta ketika darurat dan meminta ketika tidak darurat. Faham ya? Baik. Nah, maka di sini Asy-Syaikh mengatakan bahwa termasuk kesyirikan adalah beristighatsah kepada selain Allah. Ketika kondisi dalam keadaan darurat, bahaya, berhenti, butuh segera diselamatkan, maka dia pun beristighosah, meminta supaya diselamatkan kepada selain Allah. Ini syirik, kata beliau. Ini syirik. Difaham? Taib. Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala menyebutkan dalam syarahnya, kata beliau, wa kalamul muallif laisa ala itlaqihi, dan ucapan penulis di sini termasuk kesyirikan beristighatsah kepada selain Allah. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ucapan penulis ini itu tidak bisa diberlakukan secara mutlak. Tidak bisa kita berlakukan secara mutlak bahwa setiap orang yang beristighatsah kepada selain Allah itu syirik, itu tidak bisa. Ya, tidak bisa dihukumi secara mutlak. Ya. Bal yuqayyad, bahkan kata beliau harus diberikan batasan. Ada batasannya. Tidak secara mutlak dikatakan syirik, tetapi harus diberikan rincian-rincian. Ada batasan-batasannya. Kapan dikatakan syirik, kapan bukan syirik. Paham ya? Sebab penulis di sini memutlakkan, ya, menyebutkan secara mutlak, secara umum, bahwa orang yang beristighatsah kepada selain Allah itu syirik. Maka Syekh mengatakan ini tidak bisa diberlakukan secara mutlak, tapi harus diberikan qaid, batasan-batasan, diberikan ikatan-ikatan. Kapan syirik, kapan tidak. Paham ya? Baik. Kata beliau, bal yuqayyadu bima la yaqdiru alaihi almustaghatsu bihi. Nah, kata beliau, dikatakan syirik ketika orang yang dimintai, orang yang dimintai itu dia tidak mampu. Dia tidak mampu. Maka di sini syirik. Imma likaunihi mayyitan. Apakah ketidakmampuannya karena dia sudah mati? Orang sudah mati dikubur. Ya, dia mengatakan, ya, turun ke waduk tenggelam. Wahai, orang sudah mati orang. Wahai, selamatkan saya. Nah, ini apa? Ini syirik atau tidak? Syirik ini. Sebab apa? Sebab orang yang dimintai istighosah itu dia tidak mampu. Kenapa? Karena dia sudah mati misalnya. Ya. Al-ghaiban. Atau orangnya masih hidup, tetapi orangnya tidak ada di tempat. Ya, misalnya tadi tenggelam di waduk, butuh diselamatkan. Dia minta pertolongan kepada seorang wali, walinya ada di Surabaya. Wahai wali, tolong selamatkan saya. Ini tidak mampu. Kenapa? Ketidakmampuannya karena orangnya tidak ada di tempat. Maka ini juga syirik. Ini yang syirik. Baik. Aw yakunu syai'u mimma la yaqdiru ala izalatihi illa Allah. Atau sesuatu yang diminta, sesuatu yang dia minta itu adalah sesuatu yang tidak mampu dihilangkan kecuali hanya Allah. Tidak ada yang bisa menghilangkan bahaya itu kecuali hanya Allah. Dia minta misalnya apa? Ya, gak berhenti turun hujan, gak berhenti akhirnya banjir. Ya, terus hujan banjir akhirnya. Maka dia minta kepada seorang wali. Walinya masih hidup, walinya ada di tempat, tapi dia mengatakan apa? Tolong kami, hentikan hujan. Ini mampu atau tidak? Tidak mampu dia. Maka ini juga syirik. Ini yang syirik. Baik. Kata beliau, falau istadata bimayyitin liyudafi'a anhu. Maka jika seandainya dia beristighatsah kepada orang yang sudah mati, agar orang yang sudah mati itu menolong dia, Au bighaibin, atau beristighosa kepada orang yang tidak ada di tempat untuk menolong dia. Au bihayyin hadirin, atau dia beristighosa kepada orang yang masih hidup dan ada di tempat, tetapi istighosahnya apa? Liyanzilal matar, agar diturunkan hujan. Beristighosa agar diturunkan hujan. Sudah lama tidak pernah hujan, musim kemarau, kering semua. Orang semua sudah kehausan, kelaparan. Tumbuh-tumbuhan sudah mati semua. Sudah banyak meninggal. Maka di sini butuh istighosah kan? Butuh istighosah. Maka kemudian dia beristighosah kepada selain Allah, orangnya hidup, orangnya ada, tetapi apa? Tetapi yang dia minta adalah sesuatu yang tidak mampu dilakukan kecuali hanya Allah. Yaitu dia minta apa? Minta hujan. Maka ini kata beliau, fahada kulluhu minasyirki, maka semuanya ini adalah termasuk kesyirikan atau syirik. Semuanya ini termasuk kesyirikan. Sekarang beliau terangkan, yang mana yang bukan syirik, yang mana yang boleh. Kata beliau, wala istaghatha bihayyin hadirin fima yaqdiru alaihi kana jaiza. Maka seandainya dia beristighatha kepada orang yang masih hidup, yang kedua orang yang ada di tempat, yang ketiga orangnya mampu. Jadi ada tiga syaratnya boleh. Fahadha jaizun, maka yang seperti ini kata syekh boleh. Ini bukan syirik. Apa syaratnya tadi? Tiga. Yang pertama, hayyun, orangnya hidup. Ada di, orangnya hidup bukan mati ya. Yang kedua, hadir, ada di tempat. Ada di tempat di situ. Yang ketiga, orangnya mampu. Ini syaratnya. Maka yang seperti ini kata syekh, kana jaiza, maka ini boleh. Istighosahnya boleh, bukan syirik. Ini bukan syirik. Ya harus terpenuhi tiga syarat. Kapan luput satu syarat, maka jatuh dalam kesyirikan. Seperti tadi misalnya orangnya ada di situ, hidup, tapi orangnya tidak mampu. Seperti tadi minta hujan, minta anak, minta rezeki atau minta apa yang dia tidak mampu lakukan, maka ini syirik. Ya, atau orangnya mampu, hanya saja orangnya tidak ada di tempat. Seperti tadi orang pandai berenang, ada orang minta tolong, tenggelam, tolong saya. Pandai berenang orangnya, hanya saja Pak Wali ini ada di Surabaya, tidak ada di tempat. Ini juga syirik. Ya, jadi harus terpenuhi tiga syarat. Ingat syarat ini. Ya, hayyun, hadirun, qadirun. Hidup, hadir di tempat, dan mampu orangnya. Apa dalilnya? Apa dalilnya istighosah? Ya, istighosah yang diminta kepada selain Allah dan terpenuhi tiga syarat ini boleh? Apa dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qasas. Dalam surah Al-Qasas ayat 15, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ia mengisahkan tentang Nabi Musa. Kata Allah, وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِهَا. Dan Nabi Musa masuk ke sebuah kota. Ya, masuk ke sebuah kota. Ya, kota tersebut sebagian ulama tafsir menyebutkan bahwa dia adalah Habib. Namanya kotanya adalah Habir yang ada di Mesir, yang ada di negeri Mesir. Nabi Musa masuk ke dalam Mesir, ya, ketika penduduknya dalam keadaan lengah, ketika penduduknya dalam keadaan lengah, dan para ulama menyebutkan itu terjadi antara Maghrib dan Isya. Dan Nabi Musa masuk ke kota Mesir ketika mereka dalam keadaan lengah, yaitu antara Maghrib dan Isya. Fawajada fiha rajulaini. Ketika Nabi Musa masuk ke kota Mesir, ternyata Nabi Musa mendapati ada dua orang laki-laki berkelahi. Ada dua orang laki-laki berhantam. Nah, yaqtatilani hadha min syi'atihi wa hadha min aduwihi. Baik. Yang satunya, dua orang yang berkelahi, dijumpai oleh Nabi Musa, dua orang berkelahi. Yang satunya min syi'atihi, dari kelompoknya Nabi Musa, yaitu dari Bani Israil. Yang satunya min aduwihi, dari musuhnya Nabi Musa, yaitu kelompoknya Fir'aun. Nah, maka fastabathahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhi min aduwihi. Maka nah, kelompoknya Nabi Musa, ya, yang satu tadi yang bersama dengan Nabi Musa, kelompok satu kelompok dengan Nabi Musa itu beristighatsah kepada Nabi Musa. Kata Allah, fastaghatsahu, dia meminta kepada Nabi Musa, beristighatsah kepada Nabi Musa. Beristighatsah untuk apa? Beristighatsah minta tolong, minta kepada Nabi Musa untuk melumpuhkan musuhnya itu. Untuk melumpuhkan musuhnya, sebab musuhnya terlalu kuat. Dan kalau dia tidak minta tolong kepada Nabi Musa, dia bisa mati. Ini namanya istighatsah, kan? Maka ini beristighatsah kepada Nabi Musa untuk melumpuhkan musuhnya. Maka Nabi Musa pun fawakazahu Musa, maka Nabi Musa meninju musuhnya itu. Meninju, satu kali tinju, faqada, mati. Ya, satu kali tinju, mati. Nah, ikhwani fillah azzaqakumullah, di sini intinya. Perhatikan. Ya. Orang tadi ketika berkelahi dengan musuhnya, ketika dia tidak mampu menaklukkan musuhnya dan dia khawatir dia akan dibunuh musuhnya, maka dia minta apa? Minta tolong kepada Nabi Musa. Dan ini namanya apa? Istighosa. Sebab apa tadi istighosa? Minta diselamatkan dari bahaya. Maka kata Allah, orang itu pun beristighosa kepada Nabi Musa. Nabi Musa pun mengabulkan. Nah, ikhwan fillah azzaqakumullah, ini dalil merupakan, ya, burhan yang sangat jelas bahwasanya beristighosa kepada selain Allah selama dia ada di tempat, ada di situ, kemudian apalagi hidup, kemudian mampu, boleh atau tidak? Boleh. Ini dalilnya. Dipaham ya? Maka ini istighosa yang dibolehkan. Maka apa yang disebutkan oleh penulis di sini, apa yang disebutkan oleh penulis di sini, ya, nah, bahwa beristighatsah kepada selain Allah itu syirik, itu perlu dirinci, ya, perlu kita rinci dengan rincian disebutkan oleh Al-Syeikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala. Ya, kapan syirik? Kapan tadi syirik? Ketika beristighatsah kepada selain Allah sementara dia tidak mampu atau tidak hadir atau tidak hidup. Kapan boleh? Ketika dia mampu, hadir dan hidup. Itu kesimpulannya. Baik, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah. Al-Syeikh Shalal Fauzan hafizahullah ta'ala menyebutkan dalam syarahnya, fal-istighatsatu bil makhluk, maka beristighatsah kepada makhluk siapapun dia, fima la yaqdiru alaihi, pada perkara-perkara yang makhluk itu tidak mampu untuk mengabulkan, kal istighatsati bil amwat, seperti beristighatsa kepada orang yang sudah mati. Wal ghaibin, atau beristighatsa kepada orang yang tidak ada di tempat, syirkun akbar. Ini adalah syirik besar. Ini adalah syirik, syirik besar. Nah, ya, seperti istighatsa yang disebutkan dalam kitab Al-Barzakhi misalnya. Ya, istighatsa yang disebutkan dalam kitab Al-Barzakhi. Di situ ada istighatsa kepada Rasulullah. Rasulullah di mana sekarang? Sudah mati Rasulullah. Sudah mati. Tetapi dalam kitab itu disebutkan, ya, fa'ajirni wa'ajirni, ya mujiru minas sa'ir. Ya, di situ dia minta kepada Nabi, fa'ajirni wa'ajirni, wahai Nabi, ajirni. Ajirni, apa ajirni? Tolonglah saya dari bahaya. Istighosa ini ya. Adithni gaud, minta kepada Nabi agar diselamatkan dari al-gaud, dari bahaya. Wa ajirni, dan selamatkan saya, wahai Muhammad, ya mujiru minas sa'ir, yang menyelamatkan dari neraka, dari neraka sa'ir. Ya, ini aslinya syirik ini. Ini asli syirik tanpa diragukan. Sebab apa? Sebab permintaannya kepada Nabi, dan Nabi sudah tidak ada di tempat, bahkan Nabi sudah mati, sudah meninggal. Iya, dia mengatakan apa? Fa'ajithni wa'ajirni ya mujiru minas sa'ir. Ya, ajithni, bantu saya, selamatkan saya dari bahaya ini, wahai yang menyelamatkan dari neraka, neraka sa'ir. Siapa yang menyelamatkan dari neraka sa'ir? Nabi atau Allah? Allah. Nabi tidak kuasa sedikit pun. Nabi tidak mampu menyelamatkan dari neraka sa'ir. Lihat bagaimana Nabi meminta kepada Allah agar diselamatkan pamannya dari neraka, Abu Talib. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar menyelamatkan pamannya Abu Talib dari neraka. Ternyata Allah tidak mengabulkan permintaannya. Ya, tidak seenaknya Nabi langsung mengambil Abu Talib keluar. Tidak begitu. Nabi minta kepada Allah, Allah tidak mengabulkan. Ini saya tahunya apa? Tolong saya, selamatkan saya yang menyelamatkan dari neraka, neraka sa'ir. Ini asli kesyirikan. Nah, dalam bait berikutnya, dalam bait lanjutannya, dikatakan ya diyati ya maladi, ya diyati ya diyati ya maladi, wahai yang menolong dan melindungi, wahai yang menolong saya dari bahaya dan wahai yang melindungi saya dari bahaya, fi mulimmatil umur, dari segala perkara-perkara yang menyusahkan. Dari segala perkara yang menyusahkan. Ini yang dipanggil siapa? Nabi Muhammad. Ya, di sini bait syair ini bukan berisi, semuanya berisi pujian kepada Nabi Muhammad ini. Dari awal itu, semuanya dari awal itu, anta nurun fauka nur. Anta ya basyir ya nadir, engkau cahaya di atas cahaya, engkau memberi peringatan, engkau memberi kabar gembira. Ini semuanya Nabi Muhammad. Kemudian di akhirnya apa? Doa ini, minta kepada Nabi. Dipanggil ya diyati, wahai yang menyelamatkan, ya maladi, wahai yang melindungi, fi mulimmati umur, pada segala perkara-perkara yang sulit. Ini kesyirikan. Nah, ikhwani wa akhwati billah, hafidhakumullah. Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala mengatakan, فَكُلُّ مَنْ غَلَى فِي نَبِيٍ أَوْ رَجُلٍ صَالِحٍ Maka setiap orang yang dulu berlebih-lebihan terhadap seorang nabi, ini berlebih-lebihan ini namanya, ini sudah berlebih-lebihan pujiannya kepada Rasulullah. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, setiap orang yang berlebih-lebihan kepada seorang nabi atau kepada seorang laki-laki yang soleh, waja'ala fihi naw'an minal ilahiyah, bagaimana bentuk ulunya berlebih-lebihannya, dia memberikan kepadanya satu sifat dari sifat-sifat ketuhanan, mithlu, seperti ayyakula, dia mengatakan, ya sayyidi fulan, wahai tuanku fulan, unsurli, tolong saya. Ini sudah bentuk gulu ya. Au agithni, atau dia mengatakan agithni, ayat istighosa, bantu saya, selamatkan saya dari bahaya ini. Au irzukni, atau berikan rezeki kepada saya. Au ana fi hasbi, atau saya nak mencukupkan kamu sebagai penolongku. Wa nahru hadhil aqwal, dan selain ucapan dari ucapan-ucapan ini, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, fa kullu hadha syirkun wa dalal, maka semuanya ini adalah kesyirikan dan kesesatan. Ya, setiap orang yang gulu terhadap nabi atau orang saleh, bagaimana gulunya tadi memberikan sifat ketuhanan kepadanya, seperti dia mengatakan, wahai Tuhan, wahai Tuanku, wahai Nabi, ya tolong saya, agithni, itu tadi dalam bahasa kita tadi, agithni, ya, maka kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, semuanya ini adalah kesyirikan dan kesesatan. Yustatabu sahibuhu, pelakunya diminta bertaubat. Kata Ibnu Taimiyah, pelakunya harus diminta bertaubat kepada Allah. Fa in taba, kalau dia bertobat, maka itulah yang diharapkan. Wa illa, kalau tidak, kutil. Apa kutil? Ya. Itu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sebab ini kesyirikan. Ini syirik besar yang mengeluarkan pelakunya dari agama. Namun hati-hati ikhwas kalian, kalam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kalau tidak bertobat dibunuh, ya ini tidak kemudian dipraktekkan di setiap masyarakat. Ada orang yang begitu, nah, kata Ibnu Taimiyah, tobat teman. Kalau tidak, tidak. Yang pertama, kutil di sini, pembunuhan di sini itu haknya pemerintah. Yang kedua, pembunuhan itu kalau sudah tegak hujah, ya tegak hujah sudah disampaikan dalil dan dia sudah paham. Ya, tapi kalau belum saja disampaikan dalil atau sudah disampaikan tapi orang belum paham, ya cara menyampaikan juga tidak memahamkan kepada orang, ya maka ini tidak terburu-buru dilakukan. Tapi walhasil ikhwan fillah rahimakumullah, apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menunjukkan bahayanya orang beristighatsah kepada selain Allah dalam keadaan dia sudah mati atau sudah dikubur. Baik, muridnya Ibnu Taimiyah, Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah taala, juga menjelaskan berkaitan dengan istighatsah kepada orang yang sudah mati. Kata beliau, "Wa min anwa'ihi," dan di antara jenis kesyirikan kata beliau adalah talabul hawaij minal mauta, meminta kebutuhan kepada orang yang sudah mati. Wal istighatsatu bihim, dan beristighatsah kepada mereka yang sudah mati. Kata Ibnu Qayyim, ini adalah bentuk kesyirikan. Beristighatsah kepada orang yang sudah mati. Wat tawajjuh ilaihim, dan menghadapkan wajahnya kepada mereka yang sudah mati. Wahada aslu syirkil alam, dan perbuatan ini adalah sumber kesyirikan seluruh alam. Sumber kesyirikan seluruh alam itu ada pada, ya, senangnya mereka beristighatsah kepada orang yang sudah mati. Dan ini sebenarnya pangkal kesyirikan, sumber kesyirikan seluruh alam. Fa innal mayyita qad inqata'a 'amaluhu, karena sesungguhnya orang yang sudah mati itu sudah terputus amalnya, kata beliau. sudah mati, sudah terputus amalnya. Wa huwa la yamliku li nafsihi naf'an wala dharra, maka orang yang sudah mati dia tidak punya kekuasaan, tidak punya kuasa untuk dirinya untuk menyelamatkan dirinya sendiri, memberikan manfaat untuk dirinya sendiri dan menolak bahaya untuk dirinya sendiri. Fadlan amman istaghatha bihi, maka kalau dirinya saja tidak mampu, apalagi orang lain. Kalau dirinya saja tidak mampu dia selamatkan, apalagi orang lain. Nah, maka beliau mengatakan, ya wahada min jahlihi, dan ini adalah bentuk kebodohannya. Ini adalah bentuk kebodohan, kebodohan dari orang itu. Maka ikhwani wa akhwati fillah hadirakumullah, ini tentang terjemah atau bab yang disebutkan oleh Syekh di sini bahwa termasuk kesyirikan beristighatsah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu hukumnya syirik. Dan kita sudah terangkan tadi yang mana syirik, yang mana yang tidak. Kemudian di sini disebutkan juga awya dan wa ghairahu. Atau dia termasuk juga kesyirikan adalah berdoa kepada selain Allah. Berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, itu juga syirik. Itu juga syirik. Baik. Namun apakah semua jenis doa syirik? Ayo kita lihat tadi. Doa ada dua. Doa ada dua macam. Doa itu ada dua jenis disebutkan oleh para ulama. Yang pertama doa ibadah. Yang kedua doa mas'alah. Yang pertama doa ibadah, yang kedua adalah doa mas'alah. Ya, saya kira ini sudah mungkin dibahas oleh Abdul Malik. Ya. Apa itu doa ibadah? Sudah bahas kan Abdul Malik? Apa doa ibadah? Antum. Sudah ada. Siapa yang ikut usul salasa? Angkat tangan. Yang ikut Abdul Malik. Apa doa ibadah? Abu Muhammad. Apa doa ibadah? Doa ada dua, supaya kita paham nanti yang mana syirik, yang mana bukan. Sebab doa ada dua ya. Doa ibadah dan doa mas'alah. Apa yang dimaksud doa ibadah? Doa itu apa? Minta kan? Mengharap sesuatu, meminta sesuatu. Nah, apa yang dimaksud dengan doa ibadah? Ayo. Sederhananya saja, yang mirip-mirip, yang semakna, yang bisa dipahami. Abul Fadl. Ya. Ya. Coba katanya Abul Fadl, doa ibadah itu seperti sholat. Maksudnya bagaimana? Orang sholat kok dikatakan berdoa? Hah? Ya. Ada yang bisa menambah? Doa ibadah. Tapi mungkin Abu Sofia. Doa ibadah. Sholat. Terus, kenapa dikatakan doa? Gimana? Ya. Baik. Nah, ya itu juga bisa terangkan oleh para ulama. Tapi ada keterangan yang sangat jelas sekali disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ya, bahwa doa ibadah itu kata beliau adalah fa ayyata 'abada bihi lil mad'u, yaitu seseorang melakukan ibadah apapun, ya seseorang melakukan ibadah apapun, kemudian dari balik ibadah itu yang dia lakukan talaban, dia meminta. Ada permintaannya kan? Ketika dia sholat, apa permintaannya? talaban li thawabihi, meminta pahala. Wa khaufan min iqabihi, dan takut dari iqab, takut dari siksaan Allah. Maka dari sini, dari sisi itu dikatakan dia doa. Doa itu permintaan kan, kemudian ibadah. Artinya dia melakukan ibadah, ibadah apapun. Di balik ibadah itu, ketika dia melaksanakan ibadah, apa permintaan? Di balik itu ada permintaan, ada harapan. Ada harapannya kepada Allah. Apa harapannya kepada Allah? Apa harapannya kepada Allah? Pahala. Nah, itulah doa. Iya. Sebab yang kita pahami doa itu adalah permintaan kan? Nah, di sini ada doa berbentuk ibadah. Artinya dia melakukan semua jenis ibadah, sholat, puasa, haji. Kemudian ketika dia melaksanakan ibadah itu, tentu ada harapannya kan? Tentu ada permintaannya kepada Allah. Apa permintaannya? Pahala. Itulah doa ibadah. Dipahami ya? Baik. Kalau doa masalah, kalau doa masalah itu langsung minta tanpa melakukan ibadah, tanpa melakukan sholat misalnya, langsung minta, itu yang sering kita pahami. Doa masalah itu langsung menengadahkan tangan, minta kebutuhan kepada Allah. Itu namanya doa masalah. Kalau doa ibadah, dia melakukan ibadah, di balik ibadahnya dia mengharapkan sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala, itu pahala. Dipahami ya? Baik. Syekh Muhammad bin Shalih bin Utsaimin mengatakan, untuk yang pertama doa ibadah. Untuk yang pertama doa ibadah. Kata beliau rahimahullahu taala, "Wa hadza la yashihhu li ghairillah." Maka doa ibadah ini tidak sah dipersembahkan kepada selain Allah. Ini tidak boleh. Wa sarfuhu li ghairillah syirkun akbar. Maka memberikan kepada selain Allah, maka ini hukumnya syirik besar, mukhrijun anil millah, mengeluarkan dari agama. Jadi kalau doa ibadah ini jelas syirik. Seperti tadi misalnya ada orang yang melakukan ibadah di kuburan, menyembelih. Ya, menyembelih di kuburan, melakukan ibadah. Kemudian dari sembelihan itu dia berharap apa? Dia berharap dari sang wali yang ada di kuburan supaya memberikan kelancaran rezeki kepadanya. Atau misalnya dia berharap agar penghuni kuburan itu melindungi keluarganya. Ini namanya doa ibadah. Yang seperti ini tidak boleh diserahkan kepada selain Allah. Kapan diserahkan kepada selain Allah, ini syirik. Dan ini masuk dalam bab yang disebutkan oleh beliau. Termasuk kesyirikan berdoa kepada selain Allah dengan doa ibadah. Paham ya? Tapi yang kedua doa masalah. Kalau doa masalah, nah itu tadi minta kebutuhan dengan menengadahkan tangan yang seperti yang kita pahami. Nah, kalau untuk doa masalah, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, "Idza sadara minal 'abdi limithlihi," kalau itu muncul dari seorang hamba kepada hamba yang lainnya, artinya minta kepada sesamanya. Berdoa artinya minta kepada sesama. Ya, sebab doa itu apa? Minta kan? Minta. Ya, kalau dia minta kepada selain Allah, na'am, ya'qilud du'a, dan orang yang dia mintai itu memahami apa yang dia minta, dia faham apa yang dia minta. Wa yaqdiru 'ala al-ijabah, dan mampu dia beri. Seperti misalnya dia mengatakan, "Ya fulan, wahai fulan, saya lapar, beri saya makan." Ya, paham orangnya, oh minta makan dia. Kemudian orangnya juga ada makanannya. Nah, kata beliau, maka yang seperti ini, kata beliau, itu tidak mengapa. Ini bukan syirik. Faman da'a ghairallahi bi syai'in, tetapi siapa yang meminta kepada selain Allah, yang mana apa yang dia minta tidak mampu untuk diberikan, tidak mampu diberi, fa huwa musyrikun kafir. Maka ini yang musyrik dan kafir. Hampir sama dengan istighosah ya. Bukan hampir sama, bahkan sama. Sama syaratnya. Baik. Jadi untuk berdoa kepada selain Allah, minta kepada selain Allah, itu ada juga rinciannya. Apa rinciannya? Kapan menjadi syirik? Nah, itu tadi. Kalau tidak mampu syirik, kalau dia mampu, maka itu tidak mengapa. Baik, wallahu a'lam bishawab. Jadi ini tentang judul terjemah atau bab, kata beliau, bab minasyirki ayastadisa bi ghairillahi aw yadruha ghairahu. Baik, azabullah. Setelah beliau menyebutkan pada bab, judul bab, termasuk kesyirikan beristighosah kepada selain Allah atau berdoa kepada selainnya, maka beliau akan menyebutkan beberapa dalil-dalil baik dari Al-Quran maupun Sunnah yang berkaitan dengan bab ini. Dalil yang pertama adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa qala Allah ta'ala, wa la tad'u min dunillah ma la yanfa'uka wa la yadhurruka fa in fa'alta fa innaka idzan min adh-dhalimin. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, janganlah engkau wahai Muhammad. Ini ayat khitabnya kepada Rasulullah Muhammad. Wa la tad'u, dan janganlah engkau wahai Muhammad tad'u, berdoa, min dunillah, berdoa kepada selain Allah. Mana yang fa'uka, yang mana yang kamu mintai doa itu tidak kuasa sedikit pun memberikan manfaat kepadamu. Wala yadurruka, dan dia tidak kuasa sedikit pun menolak bahaya darimu atau membahayakan dirimu. Dua maknanya, menolak bahaya darimu atau membahayakanmu. Fa in fa'alta, maka jika engkau melakukannya wahai Muhammad, jika kamu melakukan itu berdoa kepada selain Allah yang tidak bisa memberikan manfaat kepadamu dan tidak bisa menolak bahaya kepada darimu, kalau kamu lakukan itu wahai Muhammad, maka sesungguhnya engkau kalau begitu termasuk orang-orang zalim. Kalau kamu lakukan itu wahai Muhammad, maka kalau begitu engkau termasuk orang-orang zalim. Ikhwani fillah a'azzakumullah, ayat ini menjelaskan kepada kita tentang hukum berdoa kepada selain Allah. Apa hukumnya berdoa kepada selain Allah? Yang mana yang dimintai itu tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa menolak bahaya. Apa hukumnya? Perhatikan ayatnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad, la tad'u, jangan kamu berdoa. Jangan kamu berdoa kepada selain Allah, min dunillah, dunillah, kalimat dunillah, min dunillah, itu maknanya dua, kata Syekh Shalih Al-Syekh. Maknanya dua, bisa bermakna ma'allah, bisa bermakna min dunillahi istiqlala. Apa artinya ma'allah? Artinya ma'allah, dia berdoa kepada Allah, berdoa juga kepada selain Allah. Itu maknanya ma'allah. Jangan kamu wahai Muhammad berdoa kepada Allah, kamu juga berdoa kepada selain Allah. Dua apa, dibagi dua. Dan juga bisa bermakna berdoa kepada selain Allah saja, tidak pernah berdoa kepada Allah, hanya kepada selain Allah saja. Ini dua-duanya masuk dalam ayat, masuk dalam makna min dunillah. Maka Allah Subhanahu wa taala melarang nabinya Muhammad, wahai Muhammad, jangan kamu, jangan, larangan berdoa kepada Allah, juga berdoa kepada selain Allah. Ini saja dilarang, apalagi memang berdoa kepada kuburan saja, tidak pernah berdoa kepada Allah. Ya, berdoa kepada Allah, berdoa kepada selain Allah juga itu dilarang. Apalagi memang doanya hanya kepada pohon-pohonan, kepada penghuni kuburan, itu jelas-jelas dilarang lagi. Faham ya? Baik. Dan di sini ikhwani fillah a'azzakumullah, yang dilarang siapa? Siapa yang dilarang? Nabi. Nabi. Jangan kemudian ada yang mengatakan itu kan Nabi yang dilarang. Kami tidak. Yang dilarang kan Nabi. Ya, kalau Nabi itu tidak boleh memang. Tapi kalau wali boleh. Kalau kiai boleh. Kalau orang yang sudah mencapai tingkat ma'rifat itu boleh. Kalau Nabi tidak boleh. Kalau orang yang masih tingkatan syariat tidak boleh. Tapi kalau orang yang sudah mencapai ma'rifat itu boleh saja. Tidak ada dalil yang melarang. Ini ayatnya, itu Nabi. Mana dalil yang melarang kalau wali? Paham? Ikhwani fillah azakumullah. Ya. Maka Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan menyebutkan dalam syarahnya, kata beliau, hada nahyun minallah li nabiyyihi. Ini adalah larangan dari Allah kepada nabinya. Wal khitab al-muwajjahu li nabiyyihi muwajjahun ila ummatihi. Maka pembicaraan yang diarahkan kepada nabi itu juga diarahkan kepada umatnya, itu pasti. Ya. Illa idza dalla dalilun ala ikhtisasihi bi, kecuali ada dalil yang menunjukkan bahwa itu khusus untuk Nabi. Paham? Jadi kaidahnya, ya, segala pembicaraan yang diarahkan kepada Nabi, perintah kepada Nabi, larangan kepada Nabi, itu asalnya apa? Berlaku untuk umatnya juga, kecuali ada dalil yang mengkhususkan bahwa itu untuk Nabi saja. Kalau tidak ada dalil, maka kita tidak boleh mengatakan itu khusus Nabi. Wali tidak. Anda punya dalil? Tidak ada. Terus kenapa Anda mengatakan itu khusus Nabi? Sementara kaidahnya segala yang diarahkan kepada Nabi itu juga berlaku untuk umatnya, kecuali ada dalil. Ya. Nah, kalau ada dalil ya boleh. Baik. Kemudian dalil yang alasan yang kedua, bahwa walaupun ini untuk Nabi, tapi ini juga berlaku untuk umatnya, kata Syekh, wali annahu, dan juga karena idza nuhiya an-nabi sallallahu alaihi wasallam an dzalik, kalau nabi dilarang fa ghairuhu min babi aula, maka selain Nabi tentu lebih utama untuk dilarang. Kalau Nabi saja dilarang, apalagi selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi saja disuruh bertakwa, sama seperti firman Allah, ya ayuhan nabi ittaqillah, wahai Nabi bertakwa kepada Allah. Apakah kita mengatakan ya yang diperintah cuma Nabi saya? Tidak. Ya sama ini ya. Yang disuruh bertakwa dalam ayat kan Nabi, saya tidak. Ya, kalau Nabi saja yang sudah bertakwa diperintahkan lagi untuk selalu bertakwa, apalagi kita. Ya sama ini ya. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala melarang di sini, wahai Nabi, jangan kamu berdoa kepada selain Allah, kamu juga berdoa kepada Allah. Jangan. Dan doa di sini doa apa yang dimaksud? Doanya di sini doa apa? Hah? Dua-duanya. Dua-duanya, jangan kamu beribadah kepada selain Allah kemudian mengharap sesuatu darinya. Jangan kamu beribadah kepada selain Allah kemudian kamu mengharapkan manfaatnya atau takut dari bahayanya. Jangan. Dan jangan kamu minta kepada selain Allah sesuatu yang mana dia tidak bisa memberi manfaat dan juga tidak bisa menolak bahaya. Jangan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kamu melakukan itu wahai Muhammad, kalau seandainya kamu melakukan itu wahai Muhammad, maka kamu kalau begitu termasuk orang zalim. Zalim yang dimaksud di sini apa? Syirik. Ya. Zalim yang dimaksud dalam ayat maknanya adalah syirik. Maka kata Allah wahai Muhammad, kalau kamu beribadah kepada selain Allah dan mengharapkan sesuatu darinya atau berdoa kepada selain Allah dengan doa masalah, maka kalau begitu kamu termasuk orang syirik. Kamu termasuk musyrik. Jelas ayatnya? Baik. Ya, musyrik. Musyrik dikatakan dolim juga. Ya, kenapa dikatakan dolim orang yang melakukan kesyirikan? Orang yang melakukan kesyirikan itu dikatakan dolim. Kamu zalim, kenapa? Karena kamu telah melakukan kesyirikan. Maka semua orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah, mereka adalah orang-orang zalim. Kenapa dikatakan zalim? Apa itu zalim? Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu namanya zalim. Wadu'u syai' fi ghairi mawdi'ihi, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, maka itu namanya dzalim. Orang yang melakukan kesyirikan dikatakan dzalim. Kenapa? Karena dia telah meletakkan ibadah bukan pada tempatnya. Ya, meletakkan ibadah bukan pada tempatnya itu syirik dan itu dzalim. Seharusnya doa itu kepada Allah dia berikan kepada selain Allah, maka dzalim dan syirik. Nah, maka ikhwan fillah azzaqakumullah. Ya, Syekh Shalih Al-Syekh mengatakan, "In kana wa hadha in kana fi haqqin nabi." Dan ayat ini ya, walaupun dia pada haknya Nabi, pada Nabi yang di pihakin Nabi, ya alladhi kammal Allah lahu tauhid, ya wahada, dan ayat ini walaupun ya dia ditujukan kepada haknya Nabi, pada Rasulullah maksudnya, di mana Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan tauhidnya. Naam. Namun ketika Nabi itu melakukan kesyirikan, ketika Nabi melakukan kesyirikan, fa innahu yusbihu zalima, maka dia pun menjadi orang yang zalim. Pada Nabi saja, kapan Nabi melakukan kesyirikan, maka jadilah Nabi itu zalim. Ini pada Nabi. Ya. Tapi ini tidak mungkin terjadi, ya, tidak mungkin terjadi. Sebab Allah Subhanahu wa taala telah menjaganya dari kesyirikan. Tapi kapan terjadi? Kapan terjadi? Maka jadilah Nabi menjadi orang yang zalim. Nah, kata beliau, nah, fa huwa takhwifun 'azimun liman huwa dunahu. Maka kalau begitu, ayat ini merupakan ya takhwif, sesuatu yang membuat kita takut, sesuatu yang menakutkan, ya orang-orang, sesuatu yang harusnya membuat takut orang-orang yang di bawah Nabi kedudukannya. Liman lam yu'sam, dari orang-orang yang tidak dijaga, dari orang-orang yang tidak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, wa lam yu'tal ismatu min dzalik, dan orang-orang yang tidak dijaga oleh Allah dari kesyirikan. Artinya kalau Nabi saja itu seandainya melakukan kesyirikan, maka Allah katakan zalim, maka apalagi di bawah kedudukannya dari mana Nabi yang tidak dijaga oleh Allah dan tidak ada jaminan terjaga dari kesyirikan, tentulah mereka harus lebih takut dari perkara beribadah kepada selain Allah atau berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik, ikhwani wal akhwati billah hadirakumullah. Jadi ini ayat yang pertama menjelaskan tentang doa, ya. Ya, kedudukan doa yang ditujukan kepada selain Allah yang tidak mampu memberi manfaat dan tidak mampu menolak bahaya, maka siapa yang melakukannya, maka dia dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang zalim, orang yang syirik, melakukan kesyirikan dengan kesyirikan yang besar. Wallahu a'lam bissawab. Cukup dulu. Ustaz, benarkah dalil yang mengatakan jika membaca surah Al-Mulk setiap malam dapat menyelamatkan dari siksa kubur? Ya, ada hadisnya. Ada hadisnya. Bagaimana hukumnya jika kita berada dalam keadaan darurat seperti kebakaran, kemudian kita beristighosah kepada pemadam api melalui telepon? Ini boleh, ya. Ini boleh, ini istighosa. Apa tadi syaratnya istighosa kepada selain Allah? Kepada pemadam api, istighosanya apa syaratnya? Pemadamnya harus hidup. Ya, pemadam kebakaran harus hidup orangnya. Kalau pemadamnya kebakaran sudah tenggelam di waduk, baru dipanggil, tolong bantu saya ini sini. Harus hidup. Yang kedua, harus hadir. Oh, orangnya tidak ada, Ustaz. Ada di kantor, tapi kan di telepon. Ya, sama saja kalau dia, ya, artinya ditelepon dia berarti dia mewakili kalau hadir. Ya, cuma orangnya tidak di tempat berbincang-bincang, ya, ada di kantor ditelepon. Kemudian mampu, dia mampu, ada alatnya, ada alatnya. Baik. Nah, tapi kalau pemadam kebakaran misalnya, ada alatnya, mampu dia. Ada alatnya. Orangnya hadir di tempat. Hadir. Mampu. Apalagi syaratnya tadi? Hidup. Ya. Tetapi orangnya cacat. Misalnya tangannya apa namanya? Buntung dua-dua. Kakinya juga buntung. Di depannya, tolong saya. Bagaimana hukumnya ini? Syirik atau apa? Hah? Apa kata Syekh Ibnu Utsaimin? Sukhriyah, ini olok-olok namanya. mengolok-olok orang. Sudah tahu tidak mampu nih, tolong saya. Ini namanya mengolok-olok orang, itu dosa. Kecuali kalau ada keyakinan, kata Syekh, kecuali kalau ada keyakinan, dia tahu orangnya buntung, tapi dia tahu, ini orang sakti. Wah, itu lain lagi. Ya, ya, yang seperti itu tidak mengapa, minta tolong, nah itu boleh saja. Bukan syirik. Bukan syirik. Dan itu termasuk bagian dari mengambil sebab. Termasuk bagian dari mengambil sebab. Dan tidak mengurangi tawakal kepada Allah. Bagaimana hukum seseorang dipanggil puan, karai, andi, dan segala jenis panggilan sebagai bentuk penghormatan kepada orang tersebut. Dan biasanya juga ada orang kalau tidak dipanggil dengan panggilan tersebut, dia marah karena merasa direndahkan. Atau namanya diawali dengan nama andi dalam adat Sulawesi, itu sangat besar kedudukannya. Boleh, dapat, tidak ada masalah. Dipanggil andi, karai, puan, dan gelar-gelar sosial itu tidak mengapa, tidak ada masalah. Ya, sebab di zaman Nabi juga ada yang dipanggil. Ya, Nabi mengatakan kumu ila sayyidikum, kalian berdirilah menyambut sayyidikum. Sayyid itu gelar kan? Sayyid itu tuan kalian, pemimpin kalian, ya bos kalian, sayyid. Ya sama seperti karain, andi. Ini gelar-gelar tidak mengapa, boleh saja. Nah, insyaallah taala. Hanya saja yang bermasalah tadi kalau tidak dipanggil seperti itu marah. Nah, itu yang masalah. Marah. Nah, kalau sudah marah begini, nah, ini tidak boleh. Ya, tidak boleh. Nah. Allahumma shalli subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu Akbar.